اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Buya Hamka setiap selesai baca Quran, sholat sunat tawad, baca buku ayah yang ditulis oleh Irfan Hamka. Setiap selesai baca Quran, dia sholat sunat tawad. Kata Irfan, ayah kok sholat sunat tawad terus? Hatiku teringat makmu terus. Setelah umatnya meninggal, 6 tahun Buya Hamka menunda, hatinya terlalu teringat almarhum. Sampai akhirnya datang seorang perempuan menawarkan diri dari Cirebon. Itulah dia nikah sekali lagi. Akhirnya meninggal istri kedua. Hatiku teringat kepada almarhumah mahmu. Khawatir aku rusak tauhid kepada Allah. Buya Hamka salah sunat tauhid bukan karena berzina. Teringat istrinya. Dia salah sunat tauhid. Makanya anak